الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استبده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب نقرأ متن يا أخنا فعبد الله إخوان Waktamuhu diapalkan. Waktamuhu salah satu. Enam. Ismun. Ja'ali maknan. Kal ismu yu'rafu Baik, yakin. Barakallahu fikum. Setelah kita pelajari tentang tanda-tanda isim, kofat, tanwin, maksudnya alif lam, dan huruf-huruf kofat. Huruf-huruf kofat yang pertama min. Di antara maknanya apa ya, Fana Abanuan? Min. Hal ibtida. Contohnya. Baik. Wa ila min ma'aniha apa Nabila? Al intiha. Contohnya? Baik. Min wa ila wa an min ma'aniha. Misal? Misal nah, min wa ila wa an wa ala min ma'aniha. Misal wa fi min ma'aniha. Misal baik, ba'da min wa ila an wa ala wa fi wa rubba wa umar. Contohnya rubba rajulin karimin qabalani atau laki tuhu walba min ma'aniha Usman. Usman ba min ma'aniha Abdillah. Hatta dia. Misal marartu bi Zaidin. Wal kaf min ma'aniha Abu Luqman. Tasbih. Misal baik. Wal lam min ma'aniha madha? Wal lam ma'aniha al-milk. Al-milk. Apa dobitnya lam bermakna milk? Lam bermakna milk. Apabila dia terletak di antara zat dan antaqa baina baina zat wa makna. Zat wa makna? La. Baina zatain. Baina zatain wa yatasawwar lahul milk. Terletak di antara dua zat dan tergambarkan dia memiliki. Contohnya al-mal lil Muhammad. Al-malu li Muhammadin. Wa min ma'ani lam bashat dhabituha antara baina dhataini wa lam yatasawwar ahaduhuma al-mal. Misal al-zabu lil mufsidin. Baik. Wa kadzalika iba billah min ma'ani lam al-istihqaq wa dhabituhu baik mustamir raya banu am qala syari Syare Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kami berurut berfokus berurut pasang wajah salah satu ahli. Al awalu awalu wajah ada sesuatu illa al ismi al zor al zori nahu wallahi wallahi wallahi wanahu wasuri wahidatin masyur wanahu wasini wasyaitun wasuri siri. Baik. Min hurufil khafdi. Min di sini maknanya apa? At-tab'idiyah. Bukan ibtidak. Di antara huruf-huruf khafat adalah huruf-huruf sumpah. Dan huruf-huruf sumpah itu ada tiga huruf. Al-awwal yang pertama adalah al-wawu. Wa. Ya. Wa hiya la tadkhulu illa 'alal ismi dhahiri. Wawu ini tidaklah masuk kecuali kepada isim dhahir. Tidak bisa masuk ke isim dhamir. Ya. Wawu qasam, wawu sumpah itu hanya masuk ke isim dhahir. Tidak bisa masuk ke dhamir. Contohnya wallahi, demi Allah. Nah, watur, demi atui. Di sini atur isim fi'il atau huruf? Ya Bu Hamzah. Tanda isimnya apa? Bukuli alif walani wal kasbi. Salas. Men fakat. Walau. Wadukul harf min hurufil khaf. Nah. Wawu qasam ada alif lam dan khafat. Wa kitabin mastur. Coba dibaca Arabnya. Abba Nabila. Datul Kitabin Mastur Al-Wawu Harfu Qasamin wa Jarrin Atul Ismun Muqsamun Bihi Majrun Di Bilwawi Wanam itu jadi al-kasratu dohiratu. Al-kasratu dohiratu. Al-kasratu dohiratu. Al-kasratu tujuban. Tujuban. Takdiru. Tuksimu. Au ahlifu. Ahlifu. Alu aku pasti. kitabin maktubun anda kun maktub anda alal majruri majrurun misluhu wa alamatu jarrihi al-kasrat al-kasratu zahiratu ala akhirihi wa maktub kitabu li kitabi kitabu majruri majrurun misluhu Kasratu. Nah, baik, perhatikan di sini wau yang kedua itu bukan wau sumpah, tapi wau atof. Wa kitabin, ya, di situ wau-nya bukan wau qasam, tapi wau atof. Nanti akan datang penjelasannya. Wa nahu, contoh yang lainnya, wattini wazzaitun waturisinin. Demi at-tin dan az-zaitun dan tursinin, bukit tursina, ya. Dibaca ya Rabnya. Apa raya? Al-ayah Al-ula wa-saniya Al-ula wa-saniya Wa-irabu wa-tin wa-zaitun Sa-irabi wa-turi wa-kitabi Wa-turu al-wawu harfu akil Turu ma'tufun ala al-tini Wa-ma'tufun ala al-majruri Wa-ma'tufun ala al-majruri Majrurun misluhu Wa-alamatu jari'i al-kasratu Wa-hu-raku ala al-akhiri Wa-turu Wa-turi Turi Wa-turi mudafu Wa-sinina mudafu ilaih Majruru bil mudaf wa ala sujarihi al ya'u yanahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar tsaliyah. Baik, faidatun, perhatikan. Qala Ibnu Hisyam fi Mughni al-Labib al mujallad tsani safha 61 wa 300. Berkata Ibnu Hisyam dalam Mughni al-Labib jilid yang kedua halaman 361, fa in talat ha wawun ukhra nahwu wattini wazzaituni fataliyatu wawul atfi. Jika diiringi setelah wawu qasam itu ada wawu yang lain, contohnya wattini wazzaituni, wawu yang pertama wawu sumpah, maka taliyah wawu yang berikutnya adalah wawu atof. Wa illa laftaja ila takdiri jawabin lahu wal aslu adamut takdiri. Wa illa, dan jika tidak, illa ini bukan artinya kecuali, tapi inla. Jika tidak demikian, artinya jika wawu yang kedua itu bukan wawu atof, maka sungguh masing-masing dari dua isim itu membutuhkan jawaban. Ya, karena dia sumpah, qasam butuh jawabul qasam. Lahtaja minal ismi kulin minal ismaini ila jawabin. Ya. Sehingga wawu yang kedua itu bukan wawu qasam, tapi wawu atof. Nah, kalau dia wawu qasam, maka masing-masing membutuhkan jawab, dan itu tidak ada. Wandur al-kawakib, silahkan lihat al-kawakib. Wa'akul kala enta'lik ba'duhum yu'ribul wawa saniyata wawa qasamin. Sebagian mereka meng-i'rab wawu yang kedua itu wawu qasam, wawu sumpah. Walakin taqaddama laka qawlu Ibn Hisyamin annaha wawu atfin wahuwal akrabu. Kan tapi telah berlalu bagimu ucapan Ibn Hisyam bahwasanya wawu yang kedua itu adalah wawu atof, dan itu pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. li'annahu law kana lil qasami laftaja ila takdiri jawabin lahu. Karena kalau itu wawu sumpah, sungguh membutuhkan kepada takdir jawab sumpah. Wal aslu adam takdir. Nah, tadi saya lompat ke bawah ya. Baik, saya ulangi. Ucapan Ibnu Hisham tadi, fa in talatha wawun ukhra nahu watini wa zaituni fataliyatu wawul atfi. Wa illa lahtaja kullun minal ismaini ila jawabin. Jadi wawu yang kedua itu at-taliyah, yaitu yang berikutnya, wawu yang berikutnya adalah wawu atof. Kalau tidak demikian, maka dia membutuhkan, masing-masing dari dua isim itu membutuhkan pada jawab. Berkata pentaklik, saya katakan, sebagian mereka meng-erop wawu yang kedua, wawu sumpah, akan tapi telah berlalu bagimu, ucapan Ibnu Hisham, bahwasanya wawu yang kedua itu adalah wawu atof. Wah, itu pendapat yang akrab, lebih dekat kepada jawab, kepada kebenaran. Diannahu law kana lil qasami laftaja ila takdiri jawabin lahu. Karena kalau itu wawu sumpah, untuk sumpah misalnya membutuhkan kepada takdir jawab sumpah. Wal aslu adamu takdir, hukum asal tidak ada takdir. Difaham insyaallah ya. Jadi sumpah-sumpah dalam Al-Qur'an yang kita sering membaca, wasyamsi wa duhaha, maka yang wawu qasam adalah yang pertama, yang berikutnya adalah wawu apa? Atof. Nah, baik, ini yang pertama, huruf sumpah yang pertama yaitu wawu, khusus masuk kepada isim dhahir saja. Wasani, yang kedua. Kera dari takdir baik. Yang kedua adalah alba, huruf sumpah yang kedua adalah ba, bi ya. Wala tahtassu bilafdin duna lafdin, huruf ba ini tidak khusus dengan satu lafad tanpa lafad yang lainnya. Artinya dia bisa masuk ke isim dohir, bisa masuk ke domir. Kalau yang wawu kan tadi hanya isim dohir saja. Bal tadakhulu alal ismi dohir, bahkan ba ini masuk kepada isim dohir. Contohnya billahi lajtahidanna, demi Allah aku benar-benar akan bersungguh-sungguh. Nah, atau yang masuk ke dhamir contohnya bika, demi engkau ya Allah la dribannal kasula, sungguh benar-benar aku akan pukul si pemalas itu. Kasul ini bukan sekedar kaslan, malas, tapi dia adalah sighah mubalaghah, pemalas. Baik, di Arab billahi la ajtahidanna wa zufar kasul arif Mbah Muhammad. Alhamdulillah. Perhatikan peringatan hadal misalu fihi tafsilun. Contoh ini perlu dirinci. Contoh yang mana? Bika la adribannal kasula, demi engkau sungguh benar-benar aku akan pukul pemalas itu. Apa rinciannya? Fa in qasada syarihu rahimallahu anna dhamira fi bika raji'un ilallahi fatamsilu bihi sahihun. Apabila syarih memaksudkan dhamir pada bika, demi engkau, ini kembali kepada Allah, demi engkau ya Allah, maka contoh dengannya adalah contoh yang benar, sumpah dengan Allah. Wa in qasada anna dhamira raji'un ilal makhluqi fatamsilu bihi ghairu sahihin syar'an. Apabila syarih memaksudkan dhamir itu kembali kepada makhluk, demi engkau, entah itu guru atau yang lainnya, maka contoh dengannya adalah tidak benar secara syariat. Kenapa? Li'anna al-qasama la yakunu illa billahi bismin min asma'ihi au sifatin min sifatihi. Karena sumpah bagi makhluk itu tidak boleh kecuali demi Allah, dengan namanya, dari nama-nama Allah, atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Nah, adapun dalam Al-Quran, sumpah-sumpah itu Allah yang bersumpah. Nah, maka tidak mengapa. Wal qamari, wasyamsi, dan seterusnya. Nah, adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah, nama-nama, dan sifat-sifatnya. Huruf sumpah yang ketiga. Iqra. Wasalisu. Wasalisu. Al-Ta'u wa la tadkulu ila ala lahjul jalalati nahu wa tawbahi la akidanna asnamakum. Baik. Huruf sumpah yang ketiga lah ta, dia tidaklah masuk kecuali kepada lafzul jalalah. Allahi la akidanna asnamakum, demi Allah sungguh benar-benar aku akan membuat makar tipu daya terhadap berhala-berhala kalian. Dan hitallahi disebutkan ta ini juga masuk ke lafdu ar-Rahman, tar-Rahman, demi ar-Rahman, juga masuk kepada Rabbul Ka'bah, tarabbil Ka'bah, demi Rabbul Ka'bah. Nah, jadi tidak khusus hanya kepada lafdul jalalah Allah saja. Sebutkan masuk juga ke sifat Allah Ar-Rahman, Tar-Rahman, atau nama Allah yang lainnya Ar-Rahman, Tar-Rahman, Tarabbil Ka'bah. Nah, i'rabnya dibaca. Nah, Wa'afiratun fi jalan matahari. Wa'afiratun fi jalan matahari. وضرب الدنيا على فتح لإكثاره بنور التوحيد كثيرته ونور التوحيد كثيرته حرف لا محل له من العقاب والفضل ضمير مكتسب جوفا تجده انا اسلم اقول منه رب الكفر مشفعه على عصاه وعلامة نفسه أصبحت الظهورة على مين وأسلام مضافا ماما وأسلام مضافا وكاف ضمير مكتسب ضمير على ضم في محل جر بالمضاف علامة للجفر والجملة من الفعل والفعل تقول به لا محل لها من الإعراب لأنها واقعة في جواب العدم. طيب فائدة إذا كان القسم بالواو أو بالتاء فيكون الجار والمجرور muta'alliqaini bi fi'lin mahdhufin wujuban. Perhatikan, jika sumpah itu menggunakan wawu atau ta, maka jar majrurnya berkaitan dengan fi'il mahdhuf wujuban. Wa idza kana bil ba, dan jika sumpah itu dengan ba, fa yakunu muta'alliqan bi fi'lin mahdhufin jawazan. Silakan lihat Mughni Labib Ibn Hisham. Alhamdulillah, dengan ini selesai dari tanda-tanda isim ya. Mas'ilatun dan tamrin ini coba di kerjakan ya, latihan, pertanyaan-pertanyaan dan latihan. Tamrin, perintahnya perhatikan. Mayyiz, mayyizil asma'a, bedakan isim-isim alati fil jumalil atiyati yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut ini ma'adzikri al-alamatillati arafta biha ismiyataha. Ya, kamu antum disuruh membedakan mana isim-isim dalam kalimat-kalimat berikut ini dengan menyebutkan tanda yang engkau mengetahui tentang yang kau ketahui dengannya keisimannya, ya. Misalkan bismi isim tandanya ini, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan mungkin? Ada tadi sih. Ya. Kalau bila wawu tersebut, kalau jika tidak wawu itu ini tadi takdirnya uksimu dan aklifu, tapi wujuban, wajib. Nah, kalau yang pakai ba itu jawazan. Nah, wujuban wajib disembunyikan, wajib mahdhuf. Wajib mahdhuf artinya enggak boleh ditampakkan, tapi kalau pakai ba itu bisa ditampakkan. Misalkan apa? Ahlifu billah, uksimu billah, boleh. Tapi kalau wawu dan ta, wajib disembunyikan muta'aliknya tadi. Nah, wawu berikutnya tadi, kalau kita terpisah oleh Nah, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, masih. Tadi juga pinta tadi juga ayat pertama dan kedua. Ya. Demikian beliau katakan. Wallahu a'lam. Watini wa zaituni wa turi sinin. Tur tadi juga dikatakan atok. Nah. Ya, antum lihat di situ ada jawabnya enggak? Kalau misalkan mau dijadikan wawu sumpah kan dia butuh jawab, jawab butosan, dan itu mahdhuf atau ditakdirkan, dan usum asal itu ada mutakdir. Nah, apa itu? Lam. Istisqa ini penjelasannya gimana? Daru lidari yang dimaksud pengurusan itu pengurusan pintu dari rumah itu gitu. Ya demikian mereka katakan ikhtisas ya. Dalam penerjemahannya gimana? Karena ya dobitnya aja yang dipegang, patokannya yang dipegang. Kalau kepemilikan itu terletak di antara dua zat dan ya tasawwar lahul milk, bisa dikatakan memiliki harta milik Muhammad. Muhammad kan bisa dia tergambar, bisa memiliki, ya karena dia akil, ya memiliki harta itu milik Muhammad. Tapi kalau al-babu sama pintu, pintu sama rumah, kan rumah kan dikatakan bukan dia pemilik. Nah, maka yang demikian namanya ikhtisas. Begitu. Wallahu a'lam. Dobitnya namanya ikhtisas. Ya tadi, antaqa baina dzataini wa lam yatasawwar ahaduhuma al-mal. Di sini ada kan? Mana tadi? Antaqa baina dzataini wa la yatasawwar min ahadihima al-mal. Nah, itu ada dobitnya nih. Artinya mungkin pintu itu bisa milik orang, bukan rumah saja. Ya kalau masalah harta juga bisa, bukan punya milik Muhammad. Artinya almarhum dobitnya saja. Rumah bisa dikatakan memiliki kan enggak? Dia benda mati, ya, tidak bisa dikatakan memiliki. Nah. Kalau kita menang lagi kan? Apa? Tumbuhan itu bisa tak memiliki? Contohnya apa? Rumah jalan mati. Kalau hewan itu kan sudah hidup. Iya, kalimatnya gimana? Ya, kalau itu al-ikhtisas. La yatasawwarul milk. Nah, wallah. Itu rumah tidak bisa memiliki pintu. Tapi yang pintu itu rumah. Iya. Tapi kan dia enggak memiliki. Bukan pemilik dia itu. Dia memiliki akil aja. Nah. Ya manusia berarti ya. Wallah. Baik, kita lanjutkan sorof. Barakallahu fikum, kita masih di bab yang kedua. Yang mana tadi urutannya? Nah, baik. Indah ya sana, wabillah. Bab 2 yang sudah dihafalkan apa kemarin? Dikumpulkan ya silah ini supaya enggak, kalau mau ngepek-ngepek itu cepat. Kalau harus buka-buka kelamaan nanti udah kelamaan salah lagi kan repot. Kalau dikumpulkan ini enak, satu kertas gitu. Nasoro apa artinya? Nolong apabila sataro menutup, kok ada hasada, sabata, prokoda, prokoda yar kuduru kudan, rekut rekut, tidur, nadorayan buru nadron, melihat. Kota layak tulu kotlan, sajadaya sudu sujudan, syakoraya sepuru syukran, abadaya budu ibadatan. Baik, kita lanjutkan tolaba sekarang. Tolaba ya tulubu tolaban, masdarnya tolaban. Ikra ya Abdillah. Tolaba ya tulubu tolaban, tolaban ya tulubu tolaban, tolaban ya tulubu tolaban, Tutlub. Tuntutlah. Talibul ilmi. Nah, matlubun. Tuliba. Nanti maklum, Pak Ibrahim. Telah menuntut, enggak ada ilmunya. Telah menuntut. Talab tu. Aku telah menuntut. Talabu. Mereka banyak laki-laki telah menuntut. Nah, Kulukman, mudorek maklum. Yatlubuna. Mereka banyak laki-laki sedang mencari. Tatlubina. Kamu seorang perempuan sedang mencari. Tatlubani. Mereka dua perempuan atau kamu dua perempuan mencari. Atau kamu dua. Kamu dua laki-laki. Laki-laki. Kok telah? Jangan datang mencari. Nah, simfa'il. Talibun, talidan, talibuna, talibatun, talibatan, talibatun. Tau. Talibun, talibatun, talibatun, talibatun, talibatani. Talibatani. Dua orang perempuan yang menuntut. Talibani. Dua orang laki-laki yang menuntut. Banyak wanita yang menuntut. Talibatun. Bil amr. Tutlub, tutluba, tutlubu, tutlubi, tutluba, tutlubna. Rau. Tutlubu. Carilah kamu seorang perempuan. Tutluba. Carilah kalian dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Atau dua laki-laki atau dua perempuan. Berikutnya hadoro. Yahduru khuduran. Il. Nah, masternya khuduran. Masuk dalam bahasa Indonesia ya, sudah hadir. Nah. Hadirin. Hadara yahduru huduran hadirun mahdurun hadirlah kamu seorang laki-laki yahduru dia laki-laki sedang atau hadir. Nah, madi maklum, mana? Hadorot. Dia kurang perempuan. Telah hadir. Kami telah hadir. Hadorna. Mereka banyak laki-laki telah hadir. Hadori. Mereka dua perempuan telah hadir. Mereka dua perempuan. Hadorota. Hadorta. Kamu telah terlahir. Kamu telah terlahir. Nah, mudhari maklum. Saya akan hadir. Kamu seorang laki-laki sedang hadir. Tahduroni. Mereka. Mereka apa? Tahduroni bisa mereka. Mereka dua. Dua orang perempuan. Atau. Dua laki-laki. Atau. Ada tiga ya. Atau kamu kalian dua perempuan. Tahduroni itu ada tiga. Mereka dua perempuan, kalian dua laki-laki, kalian dua perempuan sedang atau akan hadir. Tahduru. Dia seorang perempuan akan atau sedang hadir. Dan kamu seorang laki-laki akan hadir. Sedang atau akan hadir. Nah, bedanya kalau yang dia perempuan itu dhamir mustatir jawazan hiya, kalau anta itu dhamir mustatir wujuban. Fil amr. Uhduru. Menuntut lah, kalian menyangka bilang. Mesti ganti fiil kok menuntut, Pak. Hadirilah. Hadirlah, kalian menyangka lagi. Oh, duri. Hadirlah, kau seorang perempuan. Hadirlah, kalian dua laki-laki. Uhduroh. طيب نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.